Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bisa bermajelis kembali di malam hari ini. Ketika kita bisa berkumpul bersama saat ini, bisa bermajelis kembali, ini adalah merupakan nikmat yang besar dari Rabbuna Jalla Fi'ula yang wajib untuk kita syukuri. Di detik ini, di saat kita masih bisa merasakan nikmat yang besar ini, di saat yang sama pula di sana ada saudara-saudara kita kaum muslimin yang bahkan sedang mengalami ancaman. Mereka sedang dipenuhi dengan rasa takut, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Nyawa mereka terancam. Rumah-rumah mereka dibakar. Mereka diusir dari kampung-kampung halaman mereka. Wanita-wanita mereka, kaum muslimah, terancam kehormatannya untuk diambil dan direnggut secara paksa. Ini kondisi saudara-saudara kita seiman, seislam di belahan bumi yang lain. Untuk itu kita wajib mensyukuri nikmat yang besar ini. Nikmat kita masih diberikan kesempatan, rasa aman, kondisi yang aman dan nyaman untuk kita belajar talabul ilmi, mengkaji ilmu agama Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasul, membaca kitab-kitab karya ulama. Sekali lagi ini wajib kita syukuri. Kita tidak tahu, barakallahu fikum, sampai berapa lama nikmat ini bisa terus kita rasakan. Seminggukah? Sebulan lagikah? Nikmat ini masih bisa kita rasakan? Setahun lagi, atau dua tahun lagi, atau 10 tahun lagi, bahkan. Apakah nikmat ini masih bisa kita rasakan? Kita tidak tahu. Saudara-saudara kita semisal yang sekarang sedang dilanda konflik di Myanmar, saudara-saudara kita kaum muslimin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong mereka, membantu mereka, membebaskan mereka dari segala bentuk tindakan kaum kufar yang berusaha untuk mengganggu mereka dan memudaratkan mereka. Mereka tidak tahu atau tidak menyangka, mungkin beberapa tahun yang lalu mereka akan merasakan musibah yang seperti ini beratnya. Begitu juga saudara-saudara kita di tempat-tempat yang lain, di Yaman, di Suriah, di Libanon, di Mesir bahkan, dan di tempat-tempat yang lain. Beberapa tahun yang lalu mungkin mereka masih merasakan yang namanya keamanan, ketentraman, kedamaian. Tapi tiba-tiba mereka dilanda musibah yang sampai keluar dari rumah pun mereka akan berpikir 1000 kali. Sholat di masjid pun mereka tidak bisa di beberapa kondisi. Terancam jiwa dan nyawa mereka. Kalau sudah seperti itu, jangankan memikirkan untuk talabul ilmi, jangankan untuk memikirkan bagaimana belajar ilmu, nyawa mereka masih bisa terselamatkan, itu sudah nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu sekali lagi, nikmat rasa aman, kedamaian yang masih bisa kita rasakan sampai detik ini wajib kita syukuri. La in syakartum la azidannakum, sebuah ayat yang mungkin kita semuanya menghafal, tapi perlu untuk sering kita ingat-ingat dan kita pahami maknanya serta kita amalkan. Betapa banyak yang menghafal ayat ini tapi tidak bisa mengamalkannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kata Allah. Jika kalian mau bersyukur terhadap nikmat-Ku, la azidannakum, maka pasti akan Aku tambah nikmat tersebut. Nikmat rasa aman, nikmat kesempatan untuk bisa belajar ilmu wajib kita syukuri. Kalau kita tidak pandai-pandai mensyukurinya, wala in kafartum in adzabi lasyadid, jika kalian mengkufuri nikmat-nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, maka sungguh adabku sangat keras, adabku sangat berat. Wajib ayat ini kita ingat-ingat terus di setiap waktu, agar kita jangan sampai lalai, terlena, terlupakan dari mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Jangan kita melalaikan dan melupakan perkara yang lebih penting, tapi kita justru malah tersibukkan dengan perkara-perkara duniawi yang seandainya nikmat duniawi itu tadi yang selama ini sudah kita kumpulkan tiba-tiba Allah cabut dengan berbagai musibah itu, ya, tidak ada nilainya. Baru kita ketika itu merasakan betapa berharganya nikmat waktu luang, kesempatan, rasa aman yang selama ini kita lalaikan. Mungkin saudara-saudara kita yang tertimpa musibah sekarang juga seperti itu. Ketika sudah merasakan musibah yang seperti ini, mereka rasakan, mereka baru ingat. Kenapa? Ketika masa-masa aman, saya tidak memaksimalkan waktu luang itu untuk mendalami ilmu agama, untuk bertafaqquh fid din, berusaha memahami agama Islam ini. Baru ketika nikmat waktu luang itu dicabut Allah Subhanahu wa taala karena tidak pandai mensyukurinya, baru kita menyesal, dan tidak ada guna lagi penyesalan di saat itu. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, kita tidak tahu sampai kapan nikmat ini tetap Allah jaga bagi kita. Oleh karena itu manfaatkan semaksimal mungkin selagi nikmat ini masih bisa kita rasakan. Kita pun tidak tahu majelis taklim kita di sini sampai kapan masih bisa bertahan. Selagi masih bisa berjalan dengan lancar, dengan aman, maka manfaatkan dan maksimalkan. Nah, beberapa waktu yang lalu ada salah seorang saudara kita dari Mesir sempat ziarah berkunjung ke Batam ditemani oleh salah seorang ustaz dari Padang, dan mungkin sekarang dia masih tinggal di Padang. Ketika anak tanyakan apa dan kenapa jauh-jauh dari Mesir datang ke Indonesia, untuk apa? Dia berkata, saya ingin mencari tempat untuk berhijrah. Bukan Singapura ya. Singapura jelas bukan negara muslim. Ini negeri Mesir. Ya. Negeri Islam. Mayoritas penduduknya muslim. Kenapa kok sampai ada kepikiran untuk berhijrah? Dia kesini pengen survei, lihat kondisi di Indonesia, ingin membawa hijrah keluarganya ke Indonesia. Alasannya apa? Karena kondisi keamanan di sana sudah tidak menentu. Nah, sampai sebegitunya. Kita yang di Indonesia, nikmat sebenarnya ini. Nikmat besar. Tapi kalau kita tidak pandai-pandai mensyukurinya, khawatir nikmat itu akan dicabut Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min dzalik. Dan kita tahu kondisi di zaman sekarang ini, ya, negara kita semoga Allah menjaganya dan membalas makar orang-orang yang berusaha untuk mengusik dan merusak kedamaian dan ketentraman negeri ini. Sedang terancam dari berbagai sisinya. Dan kita harus paham itu. Tujuannya apa? Sekali lagi untuk bisa mensyukuri nikmat yang kita rasakan sekarang, nikmat aman ini. Kemudian kita memaksimalkan kesempatan yang kita miliki untuk talabul ilmi, kita amalkan dan kita dakwahkan. Itu satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh saat ini, yang bisa kita lakukan dan kita upayakan. Ya. Antum semua sudah hafal surat Al-Asr, wal Asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Semua orang merugi kecuali yang memiliki empat sifat ini. Illa alladzina amanu, beriman, wa 'amilus shalihat, beramal soleh, wa tawasaw bil haqq, mewasiatkan di atas kebenaran dengan kebenaran, yaitu berdakwah ila Allah, wa tawasaw bis sabr, bersabar di dalam menjalani perkara-perkara tersebut. Bersabar di dalam thalabul ilm yang memang tidak mudah. Bukan perkara yang mudah duduk di majelis ilmu, bersabar untuk setengah jam atau satu jam atau lebih sedikit untuk mendengarkan ilmu dibacakan, itu tidak mudah. Bukan perkara yang mudah. Tapi memang mudah liman yassarahullah, bagi yang memang Allah mudahkan. Oleh karena itu banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk dimudahkan di dalam bersabar menuntut ilmu, berdakwah. Ya. Nah, dan itulah memang satu-satunya jalan untuk kita terlepas dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mungkin juga sering kita dengar, ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat semuanya. Ila dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Waman wala, dan semua hal yang terkait dengannya, mengingat Allah dan menjalankan berbagai ketaatan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Wa alimun, dan seorang yang berilmu, memiliki ilmu. Wa muta'allimun, dan orang yang belajar ilmu. Jadi cuma tiga hal ini, ya, yang dengannya kita bisa terlepas dari laknat Allah. Laknat Allah artinya adalah at-tardu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Siapa yang bisa bahagia kalau sudah dijauhkan dari rahmat Allah? Walaupun hartanya melimpah, uangnya ya banyak, rumahnya mewah, kendaraannya masya Allah, tapi kalau sudah mendapatkan laknat dari Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, mana bisa dia bahagia di dunia, apalagi di akhirat? Ya. Nah, jadikanlah obsesi kita adalah akhirat. Jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita terlalaikan dengan gemerlapnya dunia ini dari tujuan kita yang seharusnya kita capai, yaitu negeri akhirat. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita kitab Al-Bayan Al-Murassa' Syarhu Al-Qawaidil Arba. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai halaman ke-20. Halaman yang ke-20. Penjelasan dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala tentang dua sebab seseorang itu sulit untuk terlepas dari kesyirikan. Ya, ini terkait dengan ucapan dari muallif di dalam matannya. Kalau bisa matan juga dihafal, kalau bisa. Ya, insyaallah ada kesempatan di sela-sela kita bekerja, mungkin ada kesempatan walaupun cuma 5 menit kita hafalkan sebaris, dua baris, tiga baris. Ya, sehari dapat satu baris, tinggal dikalikan berapa hari. Ya, mumpung masih awal-awal. Dan ini matan Al-Qawaid Al-Arba ini tergolong matan yang ringkas dibandingkan salah satu lusul. Ya, mungkin kemarin salah satu lusul memang hanya sekedar himbauan, ya, untuk dihafalkan, tapi memang agak panjang. Ini matan yang sedang kita bahas ini Al-Qawaidul Arba lebih ringkas dan lebih mudah. Ya, maka hendaknya kalau bisa dihafalkan. Nah, penjelasan dari Syekh Ubaid ini masih terkait dengan ucapan dari al-muallif, la'allallaha ayyukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah membebaskanmu dan melepaskanmu dari perangkap ini, dari jerat perangkap ini. Wahya syirkul ladzi qala Allah ta'ala fihi. Apa yang dimaksud dengan perangkap? Nah, di poin kelima itulah Syekh Ubaid hafizahullah menjelaskan al-wajhul khamis tasbihu syirki bisyabakah. Al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyerupakan kesyirikan dengan asyabakah, yaitu jerat atau perangkap. Kenapa sampai demikian? Ya, beliau menjelaskan, wa ma'na hadha anna man waqa'a fi syirki ya'suru 'alaihi ayyatakhallas minhu illa man rahimallahu wa sabaqa fi 'ilmihi ta'ala wa jara fi bihi qalamuhu annahu ahlun lil hidayah. Makna dari penyerupaan ini adalah barang siapa yang terjerumus ya ke dalam kesyirikan, maka akan sulit baginya untuk lepas dari kesyirikan itu kecuali yang Allah rahmati. Ini penyerupaannya. Kenapa syirik sampai diserupakan sebagai suatu jerat atau perangkap? Karena barang siapa yang sudah terperangkap di dalam jaring itu, jaring kesyirikan itu, maka akan sulit untuk lepas darinya. Ya. Permisalannya seperti syabakatul ankabut, jaring perangkap laba-laba. Kalau mangsanya sudah menempel di jaring itu, maka akan sulit untuk lepas. Ikan yang ditangkap oleh para nelayan dengan jaring, ya, perangkap, sulit untuk keluar darinya. Ini penyerupaan kesyirikan dengan asyabakah tadi, perangkap atau jerat. Kenapa sampai demikian? Beliau menjelaskan sebabnya ada dua hal. Kenapa sampai seorang yang sudah terlanjur melakukan kesyirikan, terbiasa dengan perkara yang kesyirikan, mengandung kesyirikan tersebut, sulit lepas darinya? Sebabnya karena dua hal. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan. Sebab yang pertama, beliau menyebutkan, yaitu taqlidul madin minal aslaf. Sikap fanatik. Ya. Sikap fanatik dan taqlid kepada pendahulunya. Sikap taklid dan fanatik buta kepada nenek moyangnya, kepada tokoh-tokohnya, kepada tokoh yang dia idolakan dan dia panuti. Ini yang menyebabkan seorang sulit lepas dari kesyirikan. Naam. Dan di antara buktinya adalah ucapan kaum musyrikin, ya, yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini, salah satunya inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Dan satu lagi ayat yang kemarin kita sebutkan, surat di dalam surat apa? Ayat di dalam surat, siapa yang masih ingat? Pertemuan sebelumnya. Ayat di dalam surat, siapa yang kemarin ikut? Surat siapa? Masih ingat? Al-Baqarah. Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Ucapan kaum musyrikin ketika diserukan untuk mengikuti wahyu Allah. Jika dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan berupa wahyu, berupa al-haq, maka apa jawaban mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Bahkan yang kami ikuti adalah apa yang amalan-amalan yang telah menjadi tradisi kami, yang telah diwariskan oleh bapak-bapak kami, nenek moyang kami, ya, tokoh-tokoh panutan kami, pembesar-pembesar kami, ya, ustadz-ustadz kami, kiai-kiai kami, dan sebagainya, syekh-syekh kami. Ini sikap taklid yang tercela. Nah, dan Allah mengingkarinya dan mencela pelakunya dengan celaan yang keras. Dan ini juga sebabnya yang terkandung dalam poin yang pertama ini, juga karena sebagaimana kisah Abu Thalib yang kemarin sudah kita baca, ketika di akhir wafat, akhir hayatnya, sudah sakratul maut, hampir meninggal, Rasulullah mendatangi beliau, mendatanginya untuk diserukan masuk ke dalam Islam, diserukan untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia enggan. Karena apa? Karena sikap mengedepankan perasaan daripada al-haq, sikap atifiyah. Kalau diistilahkan dalam bahasa Arab, atifiyah, mengedepankan perasaan daripada al-haq, daripada kebenaran dan akal sehat. Kita ingat kemarin ketika Rasulullah menyeru Abu Thalib, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku. Ini dakwah beliau kepada pamannya Abu Thalib. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang dengannya aku akan membelamu di hadapan Allah. Tapi memang ketika itu, ya, takdir Allah, di sebelahnya sudah ada dua orang tokoh musyrik, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Keduanya langsung mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib, agama bapakmu? Ya, diajak untuk mengedepankan perasaan daripada al-haq. Kalau seandainya tidak, bukan karena, ya, ucapan dua tokoh musyrik ini, mungkin Abu Thalib sudah akan mengatakan la ilaha illallah. Karena di sebagian riwayat dia menyebutkan sebuah syair yang menyatakan al-haq itu memang pada agama yang didakwahkan oleh Rasulullah. Ya. Mengakui dia, al-haq itu adalah apa yang didakwahkan oleh Rasulullah, dakwatut tauhid. Tapi karena lebih mengedepankan perasaan, ya, masa bapak saya di atas kesesatan. Ya. Ini yang dicoba oleh orang-orang musyrik tadi, dua tokoh musyrik tadi, untuk dimasukkan ke dalam qalbu Abu Thalib, mengedepankan perasaan daripada al-haq. Atarghabu an millati Ibrahim, an millati Abdul Muttalib. Rasulullah mengulang lagi, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Dua tokoh musyrik tadi mengulang lagi, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Terus demikian sampai akhirnya, ya, Abu Thalib meninggal dalam keadaan dia berada di atas agama Abdul Muttalib. Ya, karena itu tadi, lebih mengedepankan perasaan. Kalau saya mengatakan la ilaha illallah, berarti saya menyatakan bahwasanya Abdul Muthalib di atas kesesatan, di atas ya, kesyirikan. Ya, ini karena perasaannya lebih dikedepankan, dia ya, tidak bisa menjalani konsekuensi itu. Akhirnya dia pun meninggal di atas kesyirikan. Demikian pula yang menimpa banyak orang di masa ini. Ketika disuruhkan kepada tauhid, disuruhkan kepada al-haq, lebih mengedepankan perasaannya. Karena apa? Wah, masa bapak saya, nenek moyang saya yang selama ini sudah mewariskan tradisi ini turun-temurun dari generasi ke generasi, dinyatakan mereka di atas kesesatan. Dinyatakan mereka telah melakukan amalan-amalan atau ritual-ritual kesyirikan. Akhirnya karena perasaannya dikedepankan, al-haq dia tolak. Ya. Ini sebab pertama yang menjadikan seseorang sulit untuk terlepas dari kesyirikan. Itu sikap taklid, fanatik buta kepada tokoh-tokoh, kepada bapak-bapaknya, nenek moyangnya, dan sikap lebih mengedepankan perasaan daripada al-haq, daripada akal yang sehat, atau diistilahkan dengan al-tifiyah. Nah, kita akan baca sebab yang kedua. Qala hafidhahullahu ta'ala, as-thani ulama ussu, ulama yang jahat, alladzina nasya'un nasa ala syirki, fanasha'at nasyiatan atau fanasha'at nasyiatun wajadu aba'ahum alaihi. Para ulama jahat yang mendidik dan mengajarkan manusia kesyirikan, memperkenalkan ritual-ritual yang mereka yakini sebagai ibadah, namun hakikatnya mengandung kesyirikan. Fanasyat nasyatun wajadu aba'ahum alaihi. Terus demikian dilakukan di satu generasi, kemudian diturunkan ke generasi yang berikutnya, dan seterusnya, sampai muncullah generasi yang mendapati nenek-nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka sudah terbiasa melakukan ritual tersebut, melakukan yang dikatakan tradisi atau adat tersebut, yang sebenarnya mengandung kesyirikan. Ya. Wa yadhunnuna annahu min dinil Islam, sehingga mereka pun menyangka amalan tersebut atau ritual tersebut termasuk bagian dari agama Islam. Wa mithluhum kadzalika man yadkhul fil islami ala aidi haula. Begitu pula orang-orang yang masuk Islam dengan perantaraan mereka, perantaraan orang-orang yang tadi terbiasa melakukan tata cara ritual yang mengandung kesyirikan tadi. Fa yu'allimunahum anna syirkiyati kadzabahi li ghairillahi wal istighatsati bi ghairillahi fima la yaqdir alaihi illallah wan nadhar li ghairillah yu'allimunahum anna dhalika min dinillahil haq. Maka orang-orang yang sudah terbiasa melakukan tata cara atau ritual yang mengandung kesyirikan tadi mengajarkan ke generasi yang berikutnya atau orang-orang yang masuk Islam dengan perantara mereka, mengajarkan berbagai macam kesyirikan kepada mereka. Seperti apa? Seperti menyembelih untuk selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah dalam sesuatu atau pada suatu perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keluar dari sini istighatsah bil makhluq alladhi yaqdir alaihil makhluq. Istighatsah itu maknanya adalah meminta bantuan, pertolongan dalam keadaan genting. Dalam keadaan genting. Kalau meminta pertolongannya pada suatu untuk suatu hal, perkara yang dimampui oleh makhluk, boleh. Misalnya seorang tenggelam, ya, di laut, dia mendapati di pinggir laut ada seorang, ya, yang dia yakin dia bisa berenang dan menolongnya, maka boleh beristighosah dengannya. Artinya meminta pertolongan dalam keadaan genting. Ya. Berbeda halnya, misalnya seorang sedang berlayar di tengah laut, ya, kemudian ada badai, dia khawatir kapalnya ini akan tenggelam, ya, maka dia beristighosah, ya, kepada zat yang dia yakini bisa menolongnya. Siapa yang bisa menolongnya di waktu yang seperti itu? Tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga kalau sampai dia berdoa kepada selain Allah, kepada Syekh Fulan, kepada Wali Fulan, ya, kepada Kiai Fulan yang dia yakini bisa mendengar doanya dan mengabulkan doanya, maka ini termasuk kesyirikan. Karena tidak dimampui kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wan nadhar li ghairillah, bernadhar untuk selain Allah. Yu'allimunahum anna dhalika min dinillahil haq. Mereka mengajarkan generasi yang setelahnya tersebut bahwasanya amalan-amalan kesyirikan itu termasuk agama Allah, ya. Dan ini adalah, ya, kezaliman yang mereka lakukan. Faidha ja'athum ad-da'watu ila at-tauhid yastankifuna wa yastakbirun. Sehingga karena mereka sudah terbiasa melakukan kesyirikan-kesyirikan tadi dan membudaya di tengah-tengah mereka, ketika sampai kepada mereka dakwah tauhid yang mengajak kepada tauhid, yastankifun ay yamtani'un, mereka menolaknya. Wa yastakbirun, dan bersikap sombong, menolak dakwah tauhid tadi dengan kesombongan. Al-kibr ai batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq, menolak al-haq dan meremehkan manusia. Meremehkan misalnya dai yang menyuruhkan kepada tauhid, diremehkan, ya, dengan berbagai bentuk pengremehan. Wa yujadiluna bil hujjat al batilati wa yujadiluna ala dhalik, dan mereka pun berjidal membantah al-haq dengan hujjah-hujjah yang batil, dengan dalih-dalih yang tidak dibenarkan. Wa yujadiluna ala dhalik, dan mereka berdebat, ya, di atas itu, di atas kebatilan. Naam, ini kondisi orang-orang yang tadi, ya, karena sebab adanya ulama su tadi, ulama-ulama yang jahat yang mengajarkan kesyirikan kepada manusia, sehingga mereka terbiasa melakukan kesyirikan tersebut dan diturunkan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Qala habibullah wa hauna sualun. Di sini ada pertanyaan. Al kullu muttarrun ila jawabihi wal isgha'i ilaihi fi hayatihi al-ilmiyati wal-amaliyah. Ya, ini ada faedah lain, ya, terlepas dari dua poin yang merupakan sebab seorang sulit terlepas dari kesyirikan. Sudah selesai pembahasannya, dua poin tadi, dua sebab tadi. Sekarang kita beralih ke faedah yang lain, yaitu jika ada pertanyaan, ya, yang muncul, yang ditanyakan kepada kita. Dan ini al-kul, semua orang membutuhkan, sangat membutuhkan terhadap jawaban dari pertanyaan ini. Jika sampai pertanyaan ini muncul di benak kita atau kita ditanya orang lain, maka kita sangat membutuhkan jawabannya. Kita harus tahu jawabannya, wal isgha ilaihi, dan penting untuk kita memperhatikannya, menyimaknya dan mendengarkannya baik-baik. Wa fil fi hayatil ilmiyah wal amaliyah, di dalam kehidupan kita, kehidupan keilmuan kita dan amalan kita. Apa itu? Wa huwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'sumun minasyirk. Ini pertanyaannya. Rasulullah itu adalah alaihi salatu wasallam seorang yang ma'sum, terjaga dari kesyirikan. tidak mungkin beliau melakukan kesyirikan, perkara yang mustahil dari beliau. Ya, karena beliau seorang yang maksum, terjaga. Falimadza tawajjaha al-khitabu ilaihi fi qawlihi? Lalu kenapa khitab, ya, Allah menunjukkan ayat ini kepada beliau, yaitu ayat yang berbunyi walaqad uhiya ilaika. Khitabnya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Allah berfirman dan menunjukkan kalamnya ini, firman Allah ini kepada Rasulnya. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Rasul, wahai Nabi. Wa ilal ladzina min qablik, dan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelummu. Apa wahyu itu? La in asyrakta layahbatanna amaluk. Jika engkau melakukan kesyirikan, ya, kitabnya siapa? Kepada Rasulullah. Jika engkau melakukan kesyirikan, layahbatanna amaluk, maka niscaya amalanmu akan batal, akan gugur. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau pasti akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Maka jawabannya, kenapa? Ya. Rasulullah maksum dari kesyirikan, tapi kenapa? Dalam ayat ini Allah berfirman ayat ini dan menunjukkannya kepada Rasulullah. Wal jawab, jawabannya adalah li'annahu imamul ummah. Karena beliau adalah imamul ummah, imamnya umat ini, pemimpinnya umat ini, panutan, kudwa, teladan dari umat ini. Fasyirku qad yaqa fihi al-'abdu, dan kesyirikan itu bisa seorang hamba itu terjatuh padanya, ya, dari kalangan umatnya bisa terjatuh pada kesyirikan. Walam ya'simillahu minhu illal anbiya, dan Allah tidak menjadikan seorang pun maksum dari kesyirikan kecuali para nabi. Ya. Jadi selain nabi itu tidak ada yang maksum dari kesalahan dan kesyirikan. Fahum ma'sumuna minhu. Mereka para nabi itu terjaga dari kesyirikan. Masyhudun lahum alaihi musallatu wassalam, dan telah dipersaksikan hal itu. Ya, semua nabi dan rasul terjaga dari kesyirikan. Ammal ummatu fayanju minhu man najjallahu subhanahu wa ta'ala wa yaqa fihi man waqa. Adapun umat, ya, umat beliau, yaitu umat Rasulullah, maka di antara mereka ada yang selamat dari kesyirikan bagi barang siapa yang Allah selamatkan, dan terjatuh pada kesyirikan, ya, orang-orang yang memang jatuh kepada kesyirikan tersebut. Ya. Intinya tidak ada yang maksum terjaga dari kesyirikan kecuali para nabi. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan khitabnya, arah pembicaranya kepada Rasulullah, karena beliau adalah imamul ummah, pemimpinnya umat ini yang dijadikan qudwah, teladan dari umat ini. Ya. Nah, di sini pula ada faedah. Kalau Rasulullah saja ditegur atau diberikan peringatan oleh Allah dengan peringatan yang keras seperti ini, apalagi selain beliau kedudukannya. Ya. Kita tahu Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia dan paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan walaupun begitu, Allah telah tetap memberikan peringatan yang keras, ya. Jangan sampai terjatuh pada kesyirikan. Apalagi yang selain beliau, tentunya peringatannya lebih keras lagi. Taib. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala وَهِيَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدَ ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ. Ini ada pengulangan sedikit dari matan yang sebelumnya, ketika muallif menyebutkan لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُخَلِّصَكَ min hadhihi syabakah, semoga Allah menyelamatkanmu dan melepaskanmu dari jaring perangkap dan jerat tersebut. Wahya syirku, ini lanjutannya, wahya syirkul billah, yaitu kesyirikan kepada Allah yang Allah telah berfirman tentangnya. Menyekutukan Allah, berbuat syirik, beribadah kepada selain Allah yang Allah telah menyebutkan tentang hal itu. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik dan mengampuni dosa-dosa yang di bawahnya bagi barang siapa yang Allah kehendaki. Ayat di dalam surat An-Nisa, ayat yang ke-116. Wa dhalika bima'rifati arba'i qawa'ida. Maksudnya, wadhalika, maksudnya adalah bagaimana caranya kita lepas, terlepas dari kesyirikan, jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Kita harus tahu ilmunya, kita harus tahu tauhid dan hakikatnya. Di samping itu pula kita harus tahu kesyirikan dan bagaimana hakikat dari kesyirikan itu. Di antaranya adalah wadzalika bima'rifati arba'i qawaida, yaitu dengan mengetahui dan mengilmui tentang empat kaidah ini yang Allah sebutkan di dalam kitabnya, yaitu Al-Qur'an. Artinya dengan empat kaidah ini, ya, yang nanti akan dijelaskan apa maksud dari empat kaidah ini, dengannya kita akan bisa biidznillahi ta'ala terlepas dari jerat-jerat dan perangkap kesyirikan. قال الشارح حفظه الله تعالى الشرح تضمنت هذه الآية أمرين. Ayat ini, yaitu ayat dari surat An-Nisa tadi, mengandung dua hal. Mengandung dua hal. Al-amrul awal, perkara yang pertama, ya, itu ayat tadi, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ayat ini mengandung dua perkara. Perkara yang pertama, adamu maghfiratillahi syirka liman mata alaihi. Allah tidak akan mengampuni kesyirikan bagi barang siapa yang meninggal di atasnya. Meninggal masih menanggung dosa syirik, belum bertaubat darinya. Wa syirku idza utliqa fa huwa syirkul akbar wa huwal mukhriju min millatil Islam. Ini ada faedah penting juga yang beliau sebutkan. Lafaz asyirik, kesyirikan, jika disebutkan secara mutlak, ya, artinya disebutkan syirik begitu saja, tidak ada tambahan syirik besar ataukah syirik kecil, tidak ada penjelasan lanjutannya, ya, jika lafaz syirik disebutkan begitu saja secara mutlak, tidak ada lanjutannya, maka yang dimaksud adalah syirik akbar, syirik besar, wahwal mukhrij min millatil Islam, yaitu syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi kalau kita mendapati lafaz syirik, ya, disebutkan secara mutlak di dalam nusus asy-syar'iyah, dalam Alkitab, Al-Quran maupun dalam hadis, itu maksudnya adalah syirik akbar, ya, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Berbeda kalau syirik itu kemudian diberikan qaid, ya, keterangan tambahan, misalnya dalam beberapa hadis disebutkan asyirkul asghar, syirik kecil, ya. Nah, perkara yang kedua, wasani annama dunasyirki wal kufri, setiap dosa atau semua dosa yang derajatnya di bawah kesyirikan dan kekufuran, wa minhal fawahishu, di antaranya adalah perbuatan-perbuatan fawahish, fahishah, perbuatan keji, kazina wassariqah, seperti dosa zina atau dosa mencuri. Man mata 'alaiha wa lam yatub minha kana tahta masyiatillah. Barang siapa yang meninggal di atas dosa besar tadi dan belum bertobat, ya, meninggal dalam keadaan belum bertobat. Lain halnya kalau sudah bertobat sebelum meninggal. Dosa syirik pun akan Allah ampuni. Ya. Tapi yang kita bicarakan di sini meninggal dalam keadaan belum bertobat dari dosa itu. Ya. Kalau dosa syirik tidak akan Allah ampuni. Ya. Bagi barang siapa yang meninggal dalam keadaan belum bertobat. Adapun dosa yang dibawa kesyirikan dan kekufuran seperti tadi, dosa zina, mencuri, barang siapa yang meninggal dalam keadaan belum bertobat, kana tahta masyiatillah, maka dia di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafara lahu wa dakhalahu jannata, jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya dan memasukkannya ke dalam jannahnya, ke dalam syurga. Wa insya'a azzabahu liqa'a israrihi ala kabiratihi. Namun jika Allah menghendaki lain, Allah akan mengazabnya ketika dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan menanggung atau membawa dosa besar tadi. Terus menerus melakukan dosa besar ketika meninggal, belum bertobat. Wa in azabahu lam yukhallidhu finnar. Namun jika Allah menghendaki untuk mengazabnya, Allah tidak akan mengekalkannya di dalam neraka. Tidak menjadikannya kekal di dalam neraka. Walhasil, jadi kesimpulannya, annaman mata ala tauhidil khalisi lillahi maw'udun bil jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan di atas tauhid yang murni kepada Allah, dia tidak merusaknya dengan kesyirikan, maka dia dijanjikan dengan al-jannah. Dijanjikan untuk dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam syurga. Wal ahaditsu fi hadza katsiratun, dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang hal ini sangat banyak. Minha haditsu Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma, di antaranya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam waqad taqaddam, yang sudah berlalu penyebutannya. Siapa yang masih ingat lafaz hadis Jabir yang menjadi dalil bahwa orang yang meninggal dalam keadaan di atas tauhid, Allah akan memasukkannya ke dalam jannah. Dua halaman sebelumnya sudah disebutkan. Man laqiyallah la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah. Wa man laqiyahu yushriku bihi dakhalan nar. Ya, ini hadisnya. Hadis Jabir bin Abdullah. Qala hafidhullah wa alamu hayya Allahu lana wa lakum rusyda fil amri wa razaqana wa iyyakumul ikhlasa was-sadada fil aqwali wal a'mal. Ketahuilah semoga Allah memberikan kepada kita semua ar-rusyda, bimbingan di dalam urusan kita, dan memberikan kepada kita ikhlas, wassadat, dan sikap istiqamah di dalam setiap ucapan dan amalan kita. As-sadat itu maksudnya adalah isabatul haq, mencocoki al-haq, mencocoki kebenaran. Itu istiqamah, ya, di atas jalan yang lurus. Annal ahaditha fi hadzal bab mutawatiratun tawaturan ma'nawiyan. Hadis yang menjelaskan tentang hal ini, menjelaskan tentang bahwasanya yang barang siapa yang meninggal di atas tauhid, Allah pasti akan memasukkannya ke dalam al-jannah. Walaupun berbeda-beda kondisi para ahlu tauhid. Ada yang dia meninggal membawa tauhid dan tidak membawa dosa besar sedikit pun, ya, Allah akan masukkan ke dalam syurga secara langsung dan tidak diazab di dalam neraka sedikit pun. Berbeda yang dia tauhid, memiliki tauhid, tapi tercampuri dengan dosa-dosa besar. Maka jika Allah menghendaki, Allah akan mengadabnya terlebih dahulu di an-nar, namun kemudian Allah akan mengeluarkannya dan memasukkannya ke dalam al-jannah. Hadis yang menyebutkan tentang hal ini sangat banyak, bahkan derajatnya mutawatir. Ya, derajatnya mutawatir, sehingga tidak mungkin untuk bisa di didustakan atau diingkari. Karena derajatnya mutawatir, tawaturan ma'nawiyan. Artinya, hadis-hadis yang berbicara tentang hal ini sangat banyak, walaupun jalan-jalan periwayatannya berbeda-beda. Tapi maknanya sama. Nah, ini ya, disebut dengan mutawatir tawaturan ma'nawiyan. Maknanya mutawatir. Qauluhu rahimahullah qawaid. Ucapan mu'alif, ya. Wadhalika bima'rifati arba'in qawaid. Qawaid. Wal al-qawaid fil lughati jam'u qa'idatin. Al-qawaid dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari qa'idah. Apa itu qa'idah? Maknanya di dalam bahasa, wahiya ma yartafi'u alaihi al-bina'u wa ya'tamidu alaihi. Yaitu pondasi yang dibangun di atasnya sebuah bangunan. Itu qa'idah. Pondasi atau dasar yang dibangun di atasnya bangunan. Wa ya'tamid alaihi, dan bangunan itu bersandar padanya. Ini namanya qa'idah. Ya, bisa kita artikan pondasi atau landasan. Qala ta'ala, Allah menyebutkan lafaz qawaid ini di dalam Al-Qur'an, di antaranya wa id yarfa'u ibrahimul qawaida minal baiti wa isma'il. Al-ayah. Dan ketika Ibrahim menaikkan qawaid, maksudnya apa? Pondasi minal bait, pondasi dari Ka'bah. Wa Ismail, dibantu dengan anaknya Ismail alaihi masalam. Ya. Ayat ini berbicara ketika atau mengisahkan tentang ketika Ibrahim membangun Ka'bah, ya, dimulai dari pondasinya, yaitu qa'idah-qa'idahnya, jamaknya qawaid. Wal murad bil qawaid fi qaulil musannif, dan yang dimaksud dengan qawaid yang disebutkan oleh musannif ini rahimahullah, hiya ma yahtajju bihil musyrikun min ittikhadil alihati fi ma yazumun wa iqamatid dalili ala butlaniha. Ini makna dari qawaidul arba. Al qawaid al arba, empat pondasi atau empat qaidah. Maksudnya qaidah apa? Yaitu kaidah yang berisi tentang penyebutan syubhat yang dipakai oleh orang-orang musyrik yang mereka berhujjah dengannya untuk menyembah dan beribadah kepada selain Allah menurut persangkaan mereka, wa iqamatid dalil ala butlanihi, dan kemudian muallif menyebutkan dalil hujjah yang membantah syubhat tersebut, yang menunjukkan batilnya syubhat tersebut. Jadi kaidah-kaidah yang akan kita pelajari, empat kaidah ini berisi apa? Penyebutan syubhatnya, syubhat orang-orang musyrik yang mereka berhujjah dengannya untuk melegalkan kesyirikan yang mereka lakukan, kemudian disusul dengan bantahan dari syubhat tersebut. Ya. Wa qawluhu arba' ya'ni arba' hujajin lil musyrikin abtalaha Allahu azza wa jalla wa abtalaha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Empat maksudnya adalah empat hujjah yang dipakai oleh musyrikin, yaitu syubhat yang mereka lontarkan untuk melegalkan kesyirikan yang mereka lakukan, yang telah dibantah oleh Allah azza wa jalla di dalam Al-Qur'an dan telah dibantah oleh rasulnya alaihi salatu wasallam di dalam sunnahnya. Ya. Jadi bantahan dari syubhat-syubhat yang mereka lontarkan itu semuanya sudah ada di dalam Al-Qur'an, di dalam dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam kitab inilah, di dalam risalah ringkas inilah muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan menyajikan kepada kita bantahan-bantahan dari syubhat tersebut. Taib, wallahu taala alam. Kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.